Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Fa ya ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahmakumullah. Di pembahasan malam hari ini kita akan bacakan kitab Al-Jami' li Akhlaqir Rawi wa Adabi Sami', karya dari Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu taala. Dan pembahasan kita di malam hari ini masih melanjutkan pembahasan yang sebelumnya, yaitu terkait bab adabus sima', adab yang seharusnya diperhatikan oleh seorang talibul ilm, para ruwatul hadis, ketika mendengarkan hadis dari gurunya. Sehingga kita masih menyebutkan beberapa kisah yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah terkait seperti apa praktek adab tersebut dari para salafun salih. Nah, sekarang kita masuk ke riwayat pada nomor yang ke-348 di kitab anak. Dalam riwayat ini Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah menyebutkan dengan sanadnya hingga perkataan Sufyan bin Uyainah rahimahullah, Imam Sufyan bin Uyainah rahimahullah, beliau mengatakan qala Mis'ar, berkata Mis'ar. Mis'ar di sini yang dimaksud adalah Mis'ar bin Kidam bin Zahir Al-Hilali Al-Kufi rahimahullahu taala. Beliau termasuk dari seorang rawi yang thiqah, yang thiqah. Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah memuji beliau kemudian mengatakan kana kana min al-qanitin, kana min al-ubadil qanitin. Beliau ini termasuk dari ahli ibadah yang hidup pada zamannya dan termasuk dari orang-orang yang qanitin, yang senantiasa taat dan gemar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan sebagian di antara para ulama menyebutkan Al-Imam Mis'ar rahimahullah termasuk dari rawi hadis yang ketika meriwayatkan hadis ini terlihat beliau seperti seorang yang ragu dari periwayatannya. Ketika meriwayatkan hadis seakan-akan beliau ragu atas apa yang beliau riwayatkan. Namun yang demikian sama sekali tidak mencacati riwayat hadis yang disampaikan oleh beliau rahimahullah. Bahkan banyak dari para ulama yang memuji beliau dan mensahihkan serta menganggap thiqah periwayatan beliau walaupun beliau adalah seorang yang demikian. Seperti perkataan Waqi' rahimahullah, beliau mengatakan syakku Mis'ar kayaqini ghairihi. Keragu-raguannya Al-Imam Mis'ar rahimahullah ketika meriwayatkan hadis seperti seorang yang yakin bila dilihat orang selain beliau rahimahullah. Nah, keragu-raguan Al-Imam Mis'ar bila dilihat orang selain beliau adalah sebagai satu keyakinan yang benar. Demikian pula yang demikian diriwayatkan, dikatakan pula oleh Al-Imam Al-A'masy rahimahullah. Yani beliau ragu, akan tapi periwayatan yang beliau sampaikan tersebut adalah periwayatan yang benar, tidak ada cacatnya. Nah, menunjukkan beliau adalah seorang yang thiqah, walaupun ragu meriwayatkan hadis, akan tetapi hadisnya tersebut tidak ada yang dicacati oleh mereka para ulama. Bahkan Al-Imam Syu'bah Ibn Al-Hajjaj rahimahullah beliau memuji Al-Imam Mus'ar rahimahullah dengan mengatakan, kunna nusammi Mus'aran al-Mus'haf. Kita dahulu menamai Al-Imam Mus'ar rahimahullah seperti Mus'haf Al-Quran. Maksudnya disebabkan karena mutqinnya. Beliau ketika meriwayatkan hadis-hadis yang belum miliki hingga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Dalam riwayat pada nomor yang tadi kita sebutkan, Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah menyebutkan salah satu dari perkataan Al-Imam Mis'ar rahimahullah. Beliau mengatakan, kunta fi halqah. Dahulu saya ketika berada di halqah, di majalis al-ilm, di halqah al-ilm, faja'altu altafitu ila halqatin ukhra. Saya ketika itu berpindah mendatangi halqah yang lain. Yang ini belum selesai, pindah ke yang lain. Yang ini belum selesai, pindah ke yang lainnya. Nah, demikian. Faqala li rajulun minhum, maka ada salah seorang yang menegurku di antara mereka mengatakan, ma fataka minal ilmi akthar. Yang terluputkan olehmu dari ilmu itu banyak. Ketika berpaling melihat majlis yang lainnya, maka engkau akan terluputkan dari mendapatkan ilmu yang demikian banyak. Nah, sehingga bila kita membaca kisah, demikian pula penjelasan para ulama terkait apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang thalabul ilm ketika menimba ilmu, adalah diharuskan dan seyogianya dia ketika mempelajari ilmu, dia benar-benar fokus pada ilmu yang dimiliki oleh gurunya tersebut. Ya, terus belajar. Nah, belajar sampai selesai. Ketika selesai, pindah ke majelis yang lainnya. Demikian seterusnya. Nah, sehingga ilmu yang ketika dia pelajari benar-benar didapatkan secara maksimal. Berbeda halnya dengan keadaan seorang yang tidak pernah merasa puas. Ini sering disebutkan sebagai seorang zawaq. Seorang yang suka mencicip-cicipi pondok-pondok pesantren atau mencicip-cicipi majelis ilmu. Belajar dari gurunya si fulan, merasa tidak puas, pindah lagi ke guru yang lainnya. Datang ke satu pondok, merasa kurang nyaman, pindah lagi ke pondok yang lainnya. Yang lainnya ngerasa tidak nyaman, pindah lagi ke pondok yang lainnya. Demikian seterusnya. Yang dikatakan seperti seorang yang hanya mencicipi al-ilm, mencicipi majalus al-ilm, akan tetapi tidak merasa kenyang. Tidak merasa kenyang. Berbeda dengan seorang yang fokus, yang melahap satu hidangan yang ada di hadapannya, maka dia bisa maksimal. Mungkin orang yang ada di sampingnya merasa tidak puas, keliling dia. Nah, dengan kelilingnya dirinya memakan waktu yang lama, yang panjang. Sementara dia bisa duduk dengan tenang dan menghabiskan makanan tersebut dengan tidak ada hambatan dan halangan. Tentulah dia lebih kenyang dan cepat kenyangnya, cepat puasnya dibandingkan yang satunya. Yang berpindah-pindah tidak merasa puas dengan apa yang dihidangkan. Nah, ini penyakit yang harus diobati. Biasanya orang yang seperti ini tidak berkembang ilmunya. Tidak berkembang. Seharusnya temannya sudah bisa menamatkan pelajaran ini, pelajaran itu, dia pindah. Nah, mulai dari pertama dan yang seterusnya. Sehingga dengan penjelasan yang disebutkan dari kisah yang tadi disebutkan oleh Imam Mis'ar rahimahullah, di dalamnya berisikan adab yang seharusnya diperhatikan oleh seorang ruwatul hadis, seorang penuntut ilmu, penimba ilmu, ketika dia berada di satu majlis. Maka termasuk dari adab yang baik yang seharusnya dia perhatikan adalah terus berada di majlis tersebut hingga syekhnya atau gurunya menyelesaikan materi dan penjelasan yang ia sampaikan. Nah, kemudian disebutkan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, wal yahdhar ay ya'tarida ala hadis Rasulillah sallallahu alaihi wasallam inda sima'ihi min al-muhaddits bi ra'yihi fa inna dhalika mahdhurun alaihi. Perkara yang seharusnya diperhatikan oleh seorang thullabul ilm tatkala berada di satu majlis bersama syekh, bersama gurunya, adalah disebutkan oleh beliau rahimahullah, hendaklah dia berhati-hati dari perbuatan atau sikap membantah atau menolak hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ia dengarkan dari seorang muhaddis, dari seorang pemateri, dari seorang guru. Dia bantah dengan logikanya, afan ustaz menurut saya enggak pas hadis ini, atau afan kelihatannya riwayat tersebut ini kurang pas. Artinya dia berupaya untuk kemudian menolak hadis yang didengarkan secara langsung oleh gurunya, dan dia tolak di hadapan gurunya tersebut. Ini tidak boleh. Dan belum mengingatkan terkait sikap tersebut adalah sikap yang dilarang. Fa inna dzalika mahdzurun alaihi, karena yang demikian adalah perbuatan yang dilarang. Menunjukkan itu bukan termasuk adab. Ketika sang guru menyampaikan hadis, dia bantah hadis tersebut. Kemudian di sini Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah menyebutkan beberapa riwayat. Yang pertamanya dari Imran bin Husain radhiyallahu taala an, beliau mengatakan qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-haya'u khairun kulluhu. Rasa malu itu seluruhnya membawa kebaikan. Selama seorang memiliki rasa malu, maka kebaikan yang dia dapatkan dari rasa malunya semakin banyak, semakin besar. Hingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, "Idza lam tastahyi fasna' ma syi'ta." Bila kamu tidak malu, maka lakukan apa saja yang kamu inginkan. Naam. Ini menunjukkan seorang yang tidak memiliki rasa malu, maka dia akan terjatuh pada sekian banyak kerusakan-kerusakan dan kejelekan-kejelekan. Falhasil, Imran bin Husain dalam riwayat ini menyampaikan hadis tersebut, al-haya khairun kulluhu, rasa malu semuanya memberikan kebaikan. Faqala rajulun inda Imran, kemudian ada salah seorang yang menimpali ucapannya Imran bin Husain radhiyallahu ta'ala an, dan dia mengatakan, inna minal haya'i du'fan, sesungguhnya termasuk, sesungguhnya di antara dari sebab sifat haya itu menyebabkan adanya kelemahan pada orang yang memilikinya, ya malu menyebabkan dia lemah. Dia lemah. Aw qala ajzan, ataukah dia mengatakan ajzan, ya, kelemahan sama artinya dengan du'fan. Faqala, maka Imran bin Husain radhiyallahu ta'ala anhu ketika mendengarkan ucapan ini yang seakan-akan membantah hadis yang beliau sampaikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-haya kulluhu khair, dia membantahnya dengan mengatakan pada sebagian rasa malu menimbulkan kelemahan. Imran bin Husain marah dan mengatakan, uhadditsuka an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, saya telah menyampaikan kepadamu hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam wa taqulu kadza. Kamu membantah dengan mengucapkan kalimat tersebut. Laqad hamamtu an ahlifa billahi alla ukallimuka abadan. Sungguh saya berkeinginan untuk bersumpah dengan menyebut nama Allah agar nantinya saya tidak akan lagi berkata-kata kepadamu selama-lamanya. Nah, lihat bagaimana cemburunya dan sifat penghormatan yang demikian besar pada sahabat yang mulia Imran bin Husain radhiyallahu ta'ala an terhadap hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, dan ucapan-ucapan yang semisal dengan ucapan Imran bin Husain yang menjelaskan ketika sahabat Rasul menyampaikan hadis kemudian ada yang menimpalinya dan membantah dengan pendapatnya dan yang semisalnya, demikian banyak. Yang demikian bukan hanya perkataan Imran bin Husain radhiyallahu ta'ala an. Yang masyhur adalah riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma ketika beliau menyampaikan hadis kemudian ada yang menimpalinya. Ketika itu Ibnu Abbas menyebutkan riwayat hadis tamattu, haji tamattu. Kemudian ada sebagian di antara mereka yang menolak hadis tersebut dan mengatakan qala Abu Bakar wa Umar. Abu Bakar mengatakan demikian, Umar berpendapat demikian. Maka Ibnu Abbas dengan marah mengatakan arakum satahlikun, saya pandang kalian akan binasa. Dalam riwayat yang lainnya disebutkan akhsha an tanzila alaikum hijaratun minas sama, saya khawatir akan turun bebatuan dari langit sana menimpa kalian. Aqulu lakum qala Rasulullah, saya katakan kepada kalian hadis berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam wa taquluna qala Abu Bakr wa Umar, kalian membantahnya dengan mengatakan Abu Bakar wa Umar sehingga menimpali hadis, menimpali satu hadis ketika seseorang belajar mendengarkan hadis dari seorang guru, seorang syekh. Kemudian dia langsung menimpali hadis tersebut dan mengucapkan ucapan-ucapan yang mengesankan, dia tidak menerimanya, dia membantahnya dan ingin mentakwilnya kepada makna yang lain. Yang demikian adalah perkara yang tercela dan bukan termasuk dari adab yang baik ketika seorang mempelajari al-ilm. Yang seharusnya dia lakukan adalah diam dan mendengarkan hadis tersebut. Kemudian dalam riwayat di nomor 350 Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah menyebutkan riwayat dari Sa'id Ibn Jubair rahimahullah ta'ala. Beliau termasuk dari imam yang masyhur pada masa tabi'in rahimahullahu ta'ala. Beliau dikisahkan mengambil hadis dari beberapa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Namun di biografi yang kita baca dari para imam-imam terdahulu kita ketika menyebutkan biografi Sa'id bin Jubair rahimahullah, beliau termasuk dari imam yang dibunuh oleh Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Nah, seorang alim ulama yang dibunuh oleh Hajjaj ini bukan beliau saja, banyak. Nah, beliau di antaranya rahimahullahu ta'ala. Dan disebutkan dalam kisah setelah Hajjaj bin Yusuf membunuh al-imam Sa'id bin Jubair rahimahullah, Allah Azza wa Jalla menimpakan kepada dirinya rasa sakit sampai akhirnya dia wafat disebabkan karena rasa sakit tersebut. Karena sebelum sebelum Sa'id bin Jubair terbunuh, beliau berdoa kepada Allah Azza wa Jal agar Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak memberikan kekuasaan lagi kepada Hajjaj bin Yusuf setelah membunuhnya kepada seorang pun. Nah, sehingga terbunuhlah Sa'id bin Jubair rahimahullah. Kemudian setelahnya Hajjaj sakit keras dan dia wafat disebabkan karena rasa sakit tersebut. Nah, kita kembali kepada riwayat Sa'id bin Jubair rahimahullah haddatha hadithan, menyampaikan satu hadith. Nah, an Rasulillah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala rajulun min ahli Makkah, maka ada salah seorang dari penduduk kota Makkah mengatakan, innallaha yaqulu fi kitabihi kadza wa kadza, sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan dalam kitabnya, dalam Al-Quran, demikian dan demikian. Dia bantah dengan Al-Quran. Kalau riwayat tadi yang disebutkan di pertama dari Imran bin Husain, orang tersebut membantah dengan ra'yunya, dengan pendapatnya. Pada sebagian rasa malu menimbulkan kelemahan, itu pendapatnya. Marahlah Imran bin Husain radhiyallahu ta'ala anhu. Atau kita belum bacakan yang perkataan Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah di atasnya. Afan, ana lompati tadi. Kadzalika yajibu alla ya'taridu alaihi bi'umumil Qur'an. Sebagaimana tidak bolehnya seseorang ketika mendengarkan hadis dari gurunya, dia bantah dengan pendapatnya, maka demikian pula tidak boleh bagi dirinya untuk membantahnya dengan nas yang umum dari Al-Quran. Lijawazi ayyakuna dhalika al-hadith mimma khussa bihi kitabullah azza wa jalla. Karena disebabkan masih ada kemungkinan hadis tersebut ini mengkhususkan sesuatu yang disebutkan di dalam kitab Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga antara Quran dengan sunnah ini saling berhubungan dan mentafsirkan sebagiannya dengan sebagian yang lain. Sehingga nas yang umum di dalam Al-Quran tidak boleh kita gunakan untuk membantah hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena hadis ini mentafsirkan Al-Quranul Karim, mengkhususkan yang umumnya dari Al-Quran Al-Karim. Disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim. Kami turunkan kepada engkau ya Rasul dzikra, yaitu sunnah, hikmah, hadis, perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah sebutkan dengan ungkapan dzikra, litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim, agar supaya kamu terangkan kepada manusia apa yang telah Allah turunkan kepada mereka, yang Allah turunkan kepada mereka untuk diterangkan oleh Rasul dengan zikra tersebut adalah Al-Quran, adalah Al-Quran. Sehingga Al-Quran, sehingga sunnah, hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diantara dari fungsinya adalah mentafsirkan Al-Quranul Karim. Nah, kemudian di sini Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi menyebutkan kisah dari Sa'id bin Jubair rahimahullah. Kita sebutkan falhasil, orang ini membantah dan mengatakan dalam Al-Quran Allah mengatakan demikian dan demikian, seakan-akan menentang hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebabkan nas yang umum yang disebutkan di dalam Al-Quran. Maka lihat apa yang dilakukan oleh Sa'id bin Jubair rahimahullah ketika melihat ada seseorang yang berupaya untuk membenturkan hadis dengan Al-Qur'an. Disebutkan dalam riwayat ini, fa ghadiba ghadban shadidan, maka marahlah Sa'id bin Jubair rahimahullah dengan kemarahan yang sangat marah dengan kemarahan yang sangat, rahimahullah. Demikianlah ahli ilm, demikianlah mereka para ulama marah ketika melihat ada seseorang yang berupaya melakukan satu kemungkaran, sehingga marahnya seorang yang alim, marah yang memberikan makna kebaikan untuk seseorang bisa introspeksi, evaluasi dari perbuatan yang diamalkan. Nah, dalam riwayat ini beliau marah. Waqala, kemudian Sa'id bin Jubair mengatakan, ala araka tu'aridu kitab Allah bihadithi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Rasulullah a'lamu bikitabillahi mink. Ketahuilah, saya pandang kamu ini telah berani menolak, menentang kitab, telah berani untuk membenturkan kitab Allah azza wa jalla dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, sementara Rasulullah adalah seseorang yang paling mengetahui kitab Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan dirimu. Seakan-akan Rasul jahil tentang Al-Quran, sementara orang tersebut lebih berilmu dibandingkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika Rasul menyampaikan demikian, maka dia menolaknya dengan menyebutkan satu nas yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Nah, berarti secara tidak langsung dia menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang jahil tentang Al-Quran. Wal-iyadzubillah. Mungkin kita pernah mendengarkan juga kisah dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, ketika beliau menyampaikan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, la tamna'u ima'allahi masajidallah, jangan kalian larang para hamba-hamba wanita-wanita Allah tabaraka wa ta'ala, artinya para wanita mukminat, kalau seorang pria dinisbatkan sebagai seorang hamba milik Allah itu dengan kata abdun, abdullah, tapi kalau perempuan ini dengan lafad amatun, amatullah, jamaknya ima, imaullah. Kalau laki-lakinya ibadullah, ya kan, para hamba-hamba Allah azza wa jalla. Al-muhim, dalam hadis ini Abdullah bin Umar menyampaikan riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan para wanita-wanita mukminat ketika ingin masuk ke dalam masjid salat di belakang kaum muslimin, kalian melarangnya. La tamna'u ima Allah masajidallah. Disebutkan dalam kisah tersebut, anaknya Abdullah bin Umar yang bernama Bilal rahimahullah, ia mengatakan kepada ayahnya, wallahi lanamna'uhunna, demi Allah sesungguhnya saya atau kami benar-benar akan melarang mereka, akan melarang mereka untuk keluar menghadiri masjid. Sebagian di antara mereka para ulama ada yang menyebutkan perkataan Bilal ini kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, yang menyampaikan keinginannya untuk melarang para wanita-wanita ke masjid bukan tanpa alasan. Sebagian menyebutkan yang demikian disebabkan karena dikhawatirkan akan terjadi fitnah, sehingga kaum pria dan wanita akan ikhtilat, atau para wanita-wanita tersebut keluar dalam keadaan bertabarus dan yang semisalnya. Namun disebabkan karena siyak apa yang beliau ucapkan kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau ucapkan ketika ayahnya membacakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka pada ucapannya seakan-akan berkeinginan untuk menolak hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga marahlah Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, hingga disebutkan dalam riwayat tersebut, fasabbahu sabban sayyian, maka marahlah Abdullah bin Umar dan mencela anaknya ini Bilal dengan celaan yang demikian jelek. sambil mengatakan wa hadithuka an Rasulillah wa taqul wallahi lanamna'ahuna. Saya kabarkan kepada kau hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian kamu mengatakan wallah saya akan melarang mereka. La ukallimuka abadan, saya tidak akan berbicara lagi kepadamu selama-lamanya. Nah, sehingga Abdullah bin Umar disebutkan dalam riwayat yang lain menghajar Bilal sampai wafatnya radhiyallahu taala anhuma. Beliau wafat dalam keadaan Bilal tidak diajak bicara oleh beliau radhiyallahu taala anhuma. Sehingga disebut ada riwayat yang menyebutkan ketika Abdullah bin Umar sakit keras, yang dengan sakit keras tersebut beliau wafat, datang Bilal hendak meminta maaf kepada ayahnya. Namun Abdullah bin Umar berpaling, memalingkan wajahnya ke sisi yang lain. Bilal datang lagi ke sisi tersebut, menyampaikan maaf kepada ayahnya. Abdullah bin Umar memalingkan wajahnya ke sisi yang lainnya, demikian seterusnya hingga beliau wafat radhiyallahu ta'ala anhuma. Ini menjelaskan ma'asyiral ikhwan rahimani wa rahmakumullah, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang benar-benar sangat mengagungkan dan memuliakan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Rasul ketika hidupnya mereka bela, mereka hormati, mereka muliakan. Setelah meninggalnya Rasul, maka yang mereka bela, yang mereka hormati, yang mereka muliakan adalah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, sehingga pada beberapa kisah yang tadi disebutkan terkandung di dalamnya faedah wajib bagi setiap muslim untuk menghormati hadis, memuliakan hadis. Sebagaimana seorang memuliakan Al-Qur'an, karena Al-Qur'an adalah perkataan Allah tabaraka wa taala, dia hormati perkataan Allah azza wa jalla, secara tidak langsung dia hormati, dia muliakan Allah tabaraka wa taala. Demikian pula hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia hormati, ya dia muliakan. Sehingga ketika antum melihat adanya catatan-catatan yang tercecer, mungkin di sebagian catatan yang tercecer tersebut hanya robekan kertas saja, namun di robekan tersebut tertulis di situ hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebut hadisnya demikian, riwayat demikian, namun tercecer. Nah, maka yang seharusnya kita lakukan adalah kita ambil kertas tersebut dan kita amankan. Boleh bagi kita untuk membakarnya. Nah, tidak kemudian dibiarkan begitu, kemudian disapu, dimasukkan kresek, digabung dengan tempat sampah dan yang semisalnya, tidak. Tapi kita hormati hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menempatkannya pada tempatnya. Berkata Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, wa idza rawal muhadditsu khabaran wa taqaddamta ma'rifatahu fayanbaghi lahu alla yudakhilahu fi riwayatihi. Ini adab yang berikutnya, perhatikan para thalabul ilm. Apabila seorang muhaddits meriwayatkan satu khabar, atau bisa pula kita kiaskan apabila seorang muallim, seorang guru mengajarkan kepadamu satu ilmu. Qad taqaddamta ma'rifatahu, sementara kamu ini sudah mengetahuinya. Guru ini menyampaikan hadis, sementara hadis yang disampaikan oleh gurumu kamu telah mengetahuinya, bahkan menghafalnya, bahkan faham makna yang ada pada hadis tersebut. Namun guru ini menjabarkan, menerangkan dan memperinci riwayat tersebut, sementara kamu sudah faham dari apa yang disampaikan oleh gurumu. Fayanbaghi alla yudakhilahu fi riwayah, maka termasuk dari adab yang seharusnya dilakukan oleh seorang thalabul ilm adalah jangan dia masuk pada riwayat yang dia riwayatkan. Nah, jangan dia masuk. Dia sampaikan, saya sudah tahu hadismu, Bahkan saya memiliki sanad yang lebih tinggi dari saya ada demikian dan demikian, sehingga masuk pada pembicaraan yang disampaikan oleh gurumu tersebut. Atau kalau semisal yang diajarkan oleh sang guru adalah ilmu akidah, ilmu apakah yang semisal yang dalam keadaan antum sudah pernah mempelajarinya, sudah faham tentang apa yang disampaikan oleh gurumu tersebut, mungkin ilmu bahasa dan yang semisalnya, maka yang seharusnya kamu lakukan adalah jangan masuk pada pembahasan pembicaraan yang disampaikan oleh gurumu tersebut. Nah, ini Pak Ustadz, ini kurang dalam bab ini, seharusnya ada pembahasan ini. Nah, seharusnya dalam permasalahan ini ditambah lagi, ada faedah yang kurang kamu sebutkan. Harusnya demikian dan demikian. Ini tidak boleh. Bukan termasuk dari adab yang dimiliki oleh seorang thullabul ilm. Li yuriyahu annahu ya'rifu dzalikal hadis, dia lakukan yang demikian adalah untuk memperlihatkan kepada sang guru tersebut bahwasanya dia sudah mengetahui hadis yang dia sampaikan. Ini jangan. Yang demikian termasuk dari adab yang jelek dimiliki oleh seorang penimba ilmu. Wa inna fa inna man fa'ala misla hadza kana mansuban ila su'il adabi. Ini perhatikan. Seseorang yang melakukan semisal dengan apa yang kita sebutkan, maka dia dinisbatkan termasuk dari seseorang yang jelek adabnya, jelek akhlaknya. Si fulan su'ul khuluq. Si fulan jelek adabnya ketika belajar. Ini boleh kita katakan demikian. Bila kita melihat ketika dia bersama dengan kita belajar di hadapan seorang guru, gurunya menyampaikan sesuatu yang dia miliki dari ilmu yang ia pelajari, dia timpali dan dia sebutkan faedah-faedah yang lainnya. Nah, sehingga dia masuk pada pembahasan yang disampaikan oleh gurunya tersebut. Ini tidak selayaknya demikian. Kalau yang demikian dilarang, maka yang sewajibnya dilakukan oleh seorang thullabul ilm ketika mempelajari satu ilmu ataukah duduk di satu majelis sementara pembahasan yang sedang disampaikan adalah pembahasan yang sudah dia mengerti, yang sudah dia faham, bahkan mungkin dia lebih faham dibandingkan pematerinya dalam permasalahan tersebut, maka yang seharusnya dia lakukan adalah dia diam dan dia terus mendengarkan dan menampakkan kepada gurunya tersebut husnustima', baik ketika dia mendengarkan ilmu yang dia sampaikan dengan adab-adab husnul istima' yang kemarin telah kita sebutkan. Harus diam, tenang, benar-benar mendengarkan pandangannya, benar-benar melihat orang tersebut dan mencurahkan pendengarannya pada perkataannya dan yang semisalnya. Walaupun dia sudah faham dan mengerti hadis yang disampaikan oleh gurunya tersebut. Kemudian di sini Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah menyebutkan beberapa riwayat. Riwayat yang pertama beliau sebutkan dari Mu'adz ibn Sa'id rahimahullahu taala. Beliau menceritakan kunna 'inda Atha bin Abi Rabah, dahulu ketika kita bersama dengan Al-Imam Atha bin Abi Rabah rahimahullahu taala. Atha bin Abi Rabah termasuk dari imam yang besar pada zaman tabi'in dan termasuk dari salah seorang murid seniornya Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, sehingga beliau banyak meriwayatkan hadis-hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ayahnya beliau dan ibunya beliau adalah seorang budak. Nah, budak dengan kulit yang berwarna hitam dan postur tubuh yang demikian ini dimiliki oleh Atha bin Abi Rabah rahimahullahu taala. Diceritakan ketika Atha bin Abi Rabah masih kecil, maka sang ibu menasihati beliau rahimahullah, ya Atha, kalau semisal kamu mengharapkan sesuatu dari orang tuamu, tidak ada yang bisa diharapkan. Apa yang diharapkan sementara mereka dari kalangan budak tidak punya harta? Kalau engkau mengharapkan dari fisikmu, tidak ada yang diharapkan, karena fisiknya Abu bin Abi Rabah rahimahullahu taala adalah fisik yang Allah Azza wa Jalla jadikan beliau sebagaimana layaknya budak-budak pada umumnya, hitam, jelek dan yang semisalnya. Tidak punya harta, sehingga sang ibu memotivasi Atha untuk mendatangi para imam-imam hadis, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk belajar. Maka beliau tersentuh dengan nasihat gurunya, dari nasihat ibunya, dan beliau mendatangi para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari satu majelis ke majelis yang berikutnya, dari seorang imam ke imam yang berikutnya, hingga Allah Azza wa Jalla memberikan kemudian ilmu kepada Atha bin Abi Rabah rahimahullahu taala. Hingga ketika datang musim haji, sang khalifah melarang semua para imam-imam, para ulama, para ahli hadis yang ada di sekitar haram untuk berfatwa tentang haji kecuali Atha bin Abi Rabah rahimahullahu taala. Yang lain suruh diam, tidak boleh berfatwa kecuali Atha bin Abi Rabah rahimahullahu taala. Menunjukkan beliau adalah seorang yang sangat dihormati dan dimuliakan bahkan oleh penguasanya rahimahullahu taala. Yang demikian disebabkan karena al-ilm, karena ilmu. Al-muhim disebutkan di sini, ketika dahulu kita berada di dekat Atha bin Abi Rabah rahimahullah, fatahaddatsa rajulun bihaditsin fa'tarada lahu akhar fi haditsihi. Ada salah seorang menyampaikan hadis, kemudian ada orang lain yang berupaya untuk kemudian mengkritiki hadisnya. Nah, faqala Atha, maka Atha rahimahullah mengatakan, subhanallah, ma hadzal akhlaq, akhlak apa ini? Ketika ada yang menyampaikan hadis, yang lain menimpali, ini bukan akhlak yang baik. Ma hadzal ahlam, perbuatan apa ini? Innila asma'ul haditha minar rajul, sesungguhnya saya ketika mendengarkan hadis ini dari orang tersebut, wa ana a'lamu minhu, dalam keadaan saya lebih faham hadis ini darinya. Fa urihim min nafsi anni la uhsinu minhu syai'a. Namun lihat bagaimana akhlak Atha bin Abi Rabah rahimahullah. Saya perlihatkan kepada orang yang menyampaikan hadis ini dan kepada yang lainnya bahwasanya diriku ini adalah seorang yang belum memiliki kebaikan sedikit pun dalam permasalahan tersebut. Padahal beliau adalah seorang yang paling berilmu tentang hadis yang didengarkannya. Namun berlihatkan beliau seakan-akan seorang yang belum memiliki kecakapan dan pemahaman yang baik terkait hadis yang disampaikan, sehingga beliau mengingkari perbuatan orang tersebut yang mengingkari dan membantah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita skor sebentar. Fal yu'adzin al-mu'adzin wa jazakallahu khair. Baik, kita bacakan satu riwayat. Bismillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa salama tasliman wazida ma ba'd. Dari kisah Atha bin Abi Rabah rahimahullah, tadi kita sebutkan bagaimana akhlak yang beliau ajarkan kepada kita ketika beliau mendengarkan satu hadis dari seseorang dalam keadaan beliau sebenarnya adalah seorang yang paling faham tentang hadis tersebut dibandingkan dirinya. Namun beliau berupaya untuk menampakkan bahwasanya dirinya seolah-olah adalah seorang yang tidak begitu baik di dalam memahami dan mengerti hadis tersebut, sehingga mendengar layaknya mendengarnya seorang yang baru tahu apa yang disampaikan. Padahal beliau adalah seorang yang lebih tahu dibandingkan orang yang menyampaikan hadis tersebut. Nah, ini akhlak yang diajarkan oleh Atha bin Abi Rabah rahimahullahu taala. Kemudian dalam kisah yang lainnya dari Atha bin Abi Rabah juga rahimahullah, beliau mengatakan inna syaba la yatahaddatsu bihaditsin. Dahulu ada seorang pemuda yang menyampaikan satu hadis. Fa astami'u lahu ka'anni lam asma'. Maka saya astami'. Kalau lafadz fi'il astami' menunjukkan pada pekerjaan dan perbuatan tersebut, ini memiliki mubalaghah, memiliki kesungguhan dibandingkan hanya sekedar tanpa ada tambahan menggunakan kata sami'a. Adanya tambahan menunjukkan ada mubalaghah, ada perbuatan yang lebih. Berarti menunjukkan lafaz astami' artinya adalah maka saya benar-benar dan sungguh-sungguh mendengar lahu apa yang disampaikan berupa hadis, ka'anni lam asma', seakan-akan saya belum pernah mendengarkan hadis tersebut. Walaqad sami'tuhu qabla ayyulad, padahal saya mengenal dan mengetahui hadis ini sebelum dia dilahirkan. Sebelum dia dilahirkan. Seorang imam semisal Atha bin Abi Rabah rahimahullah sampai seperti itu tawadhu'nya. Nah, ketika ada seorang menyampaikan hadis beliau dengarkan. Rahimahullahu taala. Bila seseorang semisal al-Imam Atha bin Abi Rabah demikian, maka tentu kita, ya kan? Maka tentu kita jangan kemudian hanya sekedar baru belajar, baru tahu ketika sang pemateri mungkin mengulang satu pembahasan, ataukah mungkin dia duduk di satu majelis dalam keadaan pematerinya menyampaikan pembahasan yang sudah pernah dia pelajari, akhirnya dia merasa sombong dan berupaya untuk masuk pada pembicaraan sang materi tersebut. Ataukah yang lebih parah daripada itu, dia tidak mau belajar. Dia mau belajar, saya sudah pernah belajar. Nah, saya sudah pernah belajar. Ketika ada seorang syekh yang datang, kemudian ternyata sang syekh tersebut mengajarkan semisal qawaidul arba atau yang semisalnya pembahasan-pembahasan yang ringan, yang para santri di sekelas tahfidz saja mungkin sudah belajar. Nah, namun ada seorang yang dia tidak mau belajar, lebih milih main bulu tangkis atau yang semisalnya. Ketika ditanya, saya sudah pernah belajar kok, untuk apa belajar? Ini bukan termasuk adab. Ini termasuk seorang yang beradab dengan adab yang jelek. Bila seseorang yang ikut masuk pada pembahasan materi seorang pengajar yang pelajarannya sudah pernah dia pelajari, itu saja dikatakan sebagai seorang yang su'ul adab. Apalagi kalau semisal sampai menolak pelajarannya, tidak mau menghadiri majelisnya, ini lebih lagi dikatakan sebagai seorang yang su'ul khuluq, su'ul adab. Ini perlu untuk kemudian dijadikan sebagai bahan perhatian bersama. Sehingga dengan pembahasan yang tadi kita sebutkan menjelaskan kepada kita praktek dari akhlak tawadhu. Ya, mungkin sering kita dengarkan pembahasan tawadhu, tapi dari sisi prakteknya seperti apa, ya mungkin yang hanya sekedar kita fahami, yang kaya gak boleh menampakkan mewah di hadapan yang fakir, gak boleh sombong, ya mungkin itu pembahasan dangkal kita. Tapi kalau seorang yang benar-benar faham penerapan sifat tawadhu ini, bahkan diterapkan pada keadaan seorang yang alim sekalipun, ketika mendengarkan ada seorang yang menyampaikan sesuatu yang sang alim ini sebetulnya sudah faham tentang apa yang dia sampaikan, tapi dia dengar dengan baik, dia perhatikan dengan seksama dan yang semisalnya. Ini juga termasuk dari sifat dan praktek akhlak tawadhu.